Bismillahirrahmanirrahim. Famithalul idraju fi wasat au athna'il matn. Kita pelajari bahwa idraju itu terjadi di matan dan di sanad. Ya. Kemudian idraj di matan bisa jadi di awal matan, bisa jadi pertengahan, bisa jadi di ujung, di akhir. Yang di awal itu sangat sedikit. Yang di tengah itu sedikit. Yang paling banyak di akhir matan. Kemudian di sini disebutkan bahwa di pertengahan matan idraj itu terjadi meskipun sedikit. Dan diberikan contoh, contoh yang pertama idraj az-zuhri dalam rangka menafsirkan makna yatahannathu. Dia tambahkan kalimat huwa ta'abbudu. Baik, mithalun tsani, contoh yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari rahimahullah, Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hafizahullahu ta'ala. Mithalun thanin ma akhrajahu Ad-Darqutni fi sunani min hadithi Abdul Hamid ibn Ja'farin an Hisham ibn Urwata an abihi an Bushrata binti Safwana qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man massa dzakarahu aw unsayaihi aw rufqaihi falyatawadda. Contoh yang kedua yang dikeluarkan oleh Darqutni dalam sunannya dari hadis Abdul Hamid bin Ja'far dari Hisham bin Urwah dari ayahnya itu Urwah Urwah ibn Zubair dari Busrah bin Safwan qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man massa dzakarahu barang siapa menyentuh zakarnya ya hadis yang jelas sahih man massa dzakarahu falyatawaddo barang siapa menyentuh zakarnya hendaknya dia berwudu. Di sini ada tambahan au unthayaihi au rufghaihi atau menyentuh kedua biji pelernya atau rufghaihi atau bagian lipatan ya rufghai itu bagian lipatan di daerah di pangkal paha maksudnya itu falyatawaddo maka hendaknya dia berwudu. Na'am qala al-hafidz Darqutni. Jadi ini dua tambahan ini unthayahi atau rufghaihi. Naam. Qira. Qala al-hafidz Ad-Darqutni kadza rawahu Abdul Hamid an Isyamin wa wahima fi dzikri al-unthayaini warufghi wa idrajihi dzalika fi haditsi Bushrata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darqutni menjelaskan, Darqutni sendiri menjelaskan, dia mengeluarkan dalam sunannya dan kemudian menjelaskan bahwa demikianlah yang diriwayatkan oleh Abdul Hamid ya, Abdul Hamid bin Ja'far dari Hisham bin Urwah dan dia telah waham, mengalami waham salah ingat pada penyebutan al-unthayain wal-rufq wa idrajihi dhalik dan menyisipkan dua kata itu dalam hadis Busra dari Nabi Asy-Syaddam. Naam, artinya ini riwayat yang syadz, ini riwayat yang keliru. Wal mahfudhu kata Darqutni, belum selesai ucapannya. Wal mahfudhu anna dzalika min qawli Urwata ghairu marfu'in. Kadzalika rawahu thiqatu an Hisyamin minhum Ayyubu As-Sihtiyani wa Hammad ibnu Saidin wa ghairuhuma. ذلك من قول عروة غير مرفوع المحفوظ lawannya apa? Asyad, berarti riwayat yang di atas syad, ganjil, keliru. Naam, siapa yang keliru di atas? Hisham yang memang lebih paham. Naam, tayyib. Thumma asnadahu Zai. Naam, siapa yang keliru di atas? Kadza rawahu Abdul Hamid an Hisham wa wahima. Siapa yang wahim? Abdul Hamid. Abdul Hamid meriwayatkan dari Hisham wa wahima. Karena disebutkan di bawah al-mahfuz dan yang terhafalkan yang diriwayatkan yang benar, anna dzalika min qawli Urwata ghair marfu. Maksudnya itu dari ucapannya Urwah tidak marfu. Kadzalika rawahu thiqatu an Hisham. Demikianlah yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqah dari Hisham. Minhum Ayyub As-Sakhtiani, Hammad bin Zaid, dan selain keduanya thiqat meriwayatkan dari Hisham pada riwayat tersebut au unthayahi au rufghaihi, itu ucapannya Urwah, bukan sabda Nabi. Jadi riwayat itu ditemukan pada riwayatnya siapa? Abdul Hamid dari Hisham. Sumbernya Hisham, murid-murid Hisham yang thiqat yaitu Ayyub As-Sakhtiani dan Hammad bin Zaid dan yang lainnya. Memisah bahwa itu ucapan Urwah. Sedangkan Abdul Hamid dari Hisham mencampur dengan sabda Nabi, berarti itu mudraj dan itu syad. Naam, thumma asnadahu min hadithi Ayyuba an Hishamin ibn Urwata an abihi an Bushrata binti Safwana annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man massa dhakarahu falyatawadda. Man massa dhakarahu falyatawadda, dari Ayyub As-Sakhtiani, dari riwayat Ayyub As-Sakhtiani dari Hisham. Naam, qala wa kana urwatu yaqulu idza massa rufqaihi aw unthayaihi aw dhakarahu falyatawadda. Kemudian qala wa kana urwah yaqul, dia berkata yaitu Hisham berkata, wa kana urwah yaqul, dan urwah telah mengatakan idza massa rufghaihi aw unthayaihi aw dhakar fa. Jelas riwayat ini memisah. Jadi sabda Nabi adalah man massa dhakar fa tawaddo. Kemudian tambahan rufghaihi dan unthayaihi ucapannya urwah. Jelas? Nah, ini yang mahfuz. Tayyib, wa amsalatul idraj. Wa amsalatul idraji fi akhiril hadithi katsiratun, minha ma rawahu Abu Dawud fi sunani wat tayalisiyu fi musnadi wa ghairuhuma min tariqi Suhair ibn Muawiyah anil Hasani ibn al-Hurri anil Qasimi ibn Muhaimarati an al-Qamata an ibn Mas'udin haditha tasahhudi hadith anil Qasim ibn Muhaimarata an al-Qamata an ibn Mas'udin hadith at-tashahudi wa fi akhirih fa idza qulta hadha faqad qadaita salataka in syi'ta an taquma faqum wa in syi'ta an taq'uda faq'ud. Contoh-contoh idraj yang ada di akhir hadis, dan ini banyak, ini yang banyak ya. Nah, di antaranya yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya dan At-Tayalisi dalam Al-Musnad. Tayyib. Serta selain keduanya. Min tariq Zuhair ibn Muawiyah anil Hasan ibn Hur anil Qasim ibn Mukhaimarah an Alqama an ibn Mas'ud, yaitu hadith At-Tashahud. Hadith At-Tashahud. Hadith ibn Mas'ud dalam masalah tasyahud, hadis yang muttafaq alaih dan hadis yang paling sahih, karena seluruh riwayat sama dalam periwayatan lafaz tasyahud, tidak ada perbedaan riwayat at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat dan seterusnya. Naam. Nah, di sini pada akhir hadis riwayat ini, fa idza qulta hadza, Nabi mengatakan apabila engkau telah membaca ini, faqad qadaita salatak, maka sungguh engkau telah menyelesaikan salat. In syi'ta taquma faqum, jika kamu mau untuk berdiri yakni menyelesaikan salat, mengucapkan salam kemudian berdiri meninggalkan salat, faqum, maka berdirilah. Wa in syi'ta taquda faqud, jika ingin tetap duduk melanjutkan, yaitu melanjutkan apa, baca salat, salawat, doa, faq'ud. Nah, ini berarti jelas bahwa salawat hukumnya hanya sunnah. Ini sekiranya hari ini sahih ya. Oke, itu dalil untuk itu. Nah, baik. Qala al-hafidhu ad-Darqutni. Qala al-hafidhu ad-Darqutni fil ilali amma Suhairun fasada fi akhirhi kalaman adrajahu ba'dur ruwati an Suhairin fi hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawluhu fa idza qadaita hadza aw fa'alta hadza faqad qadaita salataka in syi'ta an taquma faqum wa rawahu. Al-Hafiz Ad-Darqutni dalam Al-Ilal Ad-Darqutni menjelaskan adapun Zuhair, dia menambahkan pada akhir hadis ini ucapan yang dia sisip, yang disisipkan oleh Adrajah Ba'dur Ruwah. Jadi siapa yang menambahkan? Zuhair ya. Nah, siapa yang menyisipkannya? Ba'dur Ruwah an Zuhair. Sebagian rawi yang meriwayatkan dari Zuhair itu yang menyisipkan masuk ke akhir matan. Padahal ucapannya Zuhair. Adrajahu fi hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disisipkan masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ucapannya fa idza qadaita hadza aw fa'alta hadza ila akhirih. Tamam. Warwahu. Warwahu Sababatu ibnu Sawari Sawarin an Warwahu Sababatu ibnu Sawarin an Suhairin fafasala baina lafdhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala fihi an Suhairin qala ibnu Mas'udin hadzal kalam wa kadzalika rawahu ibnu Thawbana anil Hasani ibni Hurri وبينه وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود وهو الصواب. Kemudian kata Ad-Darqutni, masih kelanjutan ucapan Ad-Darqutni, dan ini diriwayatkan oleh Syabab ibn Sawar dari Zuhair, maka dia fasala, yakni memisahkan antara lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan padanya an Zuhair. Ya, wa qala fi an Zuhair, dari Zuhair qala bin Mas'ud hadzal kalam, bin Mas'ud telah mengucapkan ucapan ini. Tayyib, wa kadzalika rawahu Ibnu Thauban anil Hasan ibn al-Hur wa bayyanah. Ini juga demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Thauban dari Al-Hasan ibn al-Hur dan dia menjelaskannya. Tayyib. Wa fasala kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam min kalam ibn Mas'ud, dia pisahkan ucapan Nabi alaihi wasallam dari ucapan Ibnu Mas'ud, wa huwa shawab, dan itu yang benar. Jadi fa idza qulta hadza faqad qadaita salatak, ini ucapannya siapa? Ucapannya Ibnu Mas'ud. Siapa yang menambahkan? Zuhair. Pada riwayat sebagian rawi dari Zuhair. Naam, riwayat Sababah Ibnu Sawar dari Zuhair ini memperjelas setelah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz tasyahud, kemudian wa qala fi an Zuhair, dan dia mengatakan pada riwayat itu dari Zuhair, yakni Sababah memperjelas riwayatnya dari Zuhair, kata Zuhair qala Ibnu Mas'ud hadzal kalam. Nah, ini jelas. Jadi Ibnu Mas'ud yang mengucapkan fa idza qadaita hadza. Begitu pula riwayat Ibnu Thauban dari Al-Hasan bin Al-Hur juga memperjelas seperti itu. Dia memisah antara sabda Nabi dengan ucapan Ibnu Mas'ud, dan itu yang benar. Dengan demikian, ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk mengatakan bahwa salawat hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Tayyib. Meskipun dari segi hukum salawat ada pembahasan tersendiri, dan yang terkuat memang hukumnya hanya sunnah, tapi lafadz ini tidak bisa dijadikan dalil untuk itu, karena ini ucapan Ibnu Mas'ud, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa nahuhu fi sunani haitsu dzakara anna syababata fasalahu an Zuhairin wa ja'alahu min kalami Abdullah thumma asnadahu anhu thumma qala syababatu thiqatun wa qad fasala akhiral hadithi faja'alahu min qawli ibni Mas'udin wa huwa asahhu min riwayati man adraja akhirahu min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang semisal dengannya dalam sunan, manakala menyebutkan bahwa syababah memisahkannya dari Zuhair kalam tersebut, dan dia menjadikan waja'alahu min kalami Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, dan dia menjadikan itu dari ucapannya Abdullah. Siapa yang dimaksud? Abdullah bin Mas'ud. Thumma asnadahu anhu, kemudian dia meriwayatkan dengan sanadnya darinya. Thumma qal, nah, syababatu thiqatun, syababah thiqah, waqad fasala akhirul hadithi, maka sungguh dia, siapa syababah, telah memisahkan bagian akhir hadith. Faja'alahu min qawli Ibnu Mas'ud, dan dia menjadikan dari ucapannya Ibnu Mas'ud. Ini jelas, dan ini lebih sahih daripada riwayat rawi yang mengidraj bagian akhir hadith itu dari kalam Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Wa nahwu fi sunan haitsu dzakara as-sunan, sampainya dimaksud Darqutni ini. Nah, yang dinukil penjelasannya kan ada Darqutni ya. Nah, qala al-Hafiz Darqutni fil 'Ilal, kata al-Hafiz Darqutni fil 'Ilal dalam kitab al-'Ilal. Kemudian wa nahwu fi sunan. Begitu, dan sama dengan itu ucapannya dalam sunan, yakni sunan ad-Darqutni. Nah. Jelas ya? Wa amma mudrajul isnad. Wa amma mudrajul isnadi fa ta'rifuhu bergantian. Sudah cukup banyak. Gilirannya siapa? Yahya, siap. Bosman. Kasihkan aja dulu. Baru datang enggak paham itu. Wa amma mudrajul isnadi fa ta'rifuhu istilahan huwa ma kanatil mukhalafatu fihi bi taghyiri siyaqil isnadi. Baik. Adapun mudrajul isnad definisinya istilahan, ya, dalam mustalah hadis, makanatil mukhalafatu fi hadis yang mukhalafah yang terjadi di dalamnya, bitaghyiri siyaqil isnad, penyelisihan yang terjadi apa, bitaghyiri siyaqil isnad, dengan pengubahan konteks sanad, pengubahan konteks sanad. Baik. Ini beda dengan idraj matan. Idraj matan baik di awal maupun di tengah maupun di akhir ada kata yang disisipkan. Adapun ini idraj pada sanad bitaghyir siyaqil isnad, ada pengubahan konteks sanad. Konteks sanad berubah. Mukhalafah yang terjadi itu sehingga diketahui bahwa itu adalah idraj karena menyelisihi riwayat yang benar. Baik, summiya bidzalika li'anna al-mughayyira lahu adkhala al-khalala fi isnadin fal isnadu mudkhalun fihi. Baik, dinamakan demikian, yakni mudraj isnad, karena al-mughayyir lahu, karena yang melakukan pengubahan konteks sanad, adkhala al-khalala fi isnad, dia memasukkan suatu bentuk khalal, kesalahan, kekeliruan dalam sanad. Jadi sanad itu keliru itu. Makanya dikatakan mukhalafah, al-mukhalafatu fi bitaghyir syaqil isnad. Jadi mukhalafah yang terjadi dengan yang riwayat yang benar, dengan sanad yang benar adalah mengubah konteks sanad. Jadi dia memasukkan kekeliruan pada sanad sehingga berubah konteksnya. Fal isnadu mudkhalun fi. Jadi sanad itu telah dimasuki sesuatu yang keliru. Sama. Tersisipi sesuatu yang keliru. Naam, itu maksudnya. Taib jim. Al-jim suwaru mudrajil isnadi. Ini bentuk-bentuk mudraj. Bentuk-bentuk mudraj isnad. Taib. Limudrajil isnadi suwarun. Naam. Untuk mudraj isnad ada beberapa bentuk. Naam. Suratul ula. Al-ula an yakuna rawi tahammal al-haditha an adadin minar ruwati fayajma'uhum bi isnadin wahidin duna an yubayyana ma waqa'a bainahum min ikhtilafin. Bentuk yang pertama, seorang rawi tahammal al-haditha an adadin minar ruwah, dia membawa hadis, mengambil suatu hadis dari sejumlah rawi. Ada beberapa rawi yang menjadi gurunya, yang meriwayatkan hadis itu kepada dia. Jadi dia mengambilnya, membawanya dari beberapa rawi. Sama, masing-masing rawi ini sebenarnya punya sanad. Yakni guru yang pertama ada dengan sanadnya, guru yang kedua dengan sanadnya. Nah, fayajma'uhum bi isnadin wahid. Apa kesalahannya? Rawi ini mengumpulkan seluruh riwayat guru-gurunya itu, syekh-syekhnya itu, bi isnadin wahid, dengan satu sanad, dikumpul jadi satu sanad. Duna an yubayyina ma waqa'a bainahum min ikhtilafin, tanpa memberi penjelasan adanya ikhtilaf, perbedaan riwayat sanad yang terjadi di antara mereka. Padahal sebenarnya beda-beda itu. Ada perbedaan sanad ini, sanad ini. Tetapi dia gabungkan semua jadi satu. Nah. Al-thaniyatu an yakuna al-matnu inda rawin illa tarfan minhu fa innahu indahu bi isnadin akhara. Kamil. Fayarwiyahu rawin fayarwiyahu rawin anhu taman bil isnadil awwali. Baik. Matan itu yang bentuk yang kedua, matan itu dimiliki oleh seorang rawi, diriwayatkan oleh seorang rawi. Illa tarafan minhu. Ya, kecuali taraf, yakni bagian dari hadis itu, ada bagian, ada potongan dari hadis. Fa innahu indahu bi isnadin akhar, maka itu potongan, ya, sebagian dari dari hadis itu, dari matan itu, ada potongan dari matan itu, dia juga punya riwayatnya tapi dengan syarat yang lain. Nah, kemudian dia meriwayatkannya, fayarwiyahu rawin anhu. Kemudian ada rawi yang meriwayatkan dari dia, taman dengan utu bil isnadil awal dengan syarat yang pertama. Jadi perhatikan, an yakuna al-matnu 'inda rawin. Matan itu ada di sisi seorang rawi, artinya rawi ini yang menyebutkan. Tamam. Tapi rawi ini wajib meriwayatkan matan tertentu dengan sanadnya. Dengan masalah tertentu. Illa kecuali, lihat, tarafan minhu, kecuali ada potongan dari matan itu, fa innahu indahu bisnadin akhar, itu juga dia meriwayatkan tapi sanadnya lah lain. Berarti rawi ini punya dua sanad. Sanad yang pertama dia meriwayatkan hadis matan itu tanpa potongan tersebut. Potongan tersebut diriwayatkan juga oleh dia tapi dengan sanad yang lain. Nah, datang rawi meriwayatkan dari dia, fa yarwiyahu rawin anhu an dzalika rawi tadi yang punya dua sanad. Ada rawi meriwayatkan dari dia taman bil isnadil awal, dia riwayatkan sempurna dengan sanad yang pertama. Jadi potongan yang ada di sanad yang kedua dia sisipkan ke sanad yang pertama. Jadi seakan rawi ini meriwayatkannya dengan satu sanad, padahal sebenarnya potongan itu, sisipan itu sebenarnya dengan sanad yang lain. Yang keliru melakukan itu adalah rawi yang meriwayatkan dari darinya. Jelas? Jadi misalkan anggaplah fulan dia punya rawi dengan, dia punya riwayat dengan sanad ini, dan dia punya riwayat dengan sanad yang satunya lagi, yang satunya ini potongan itu tidak ada di sanad yang pertama matan itu. Kemudian datang Allan meriwayatkan dari fulan, Allan ini meriwayatkan dari fulan potongan yang dimiliki oleh fulan di sanad yang lain, dia ambil dan dia masukkan ke sini sehingga seakan utuh dengan sanad itu, padahal ini sanadnya lah lain. Nah, jelas ya. Wa yadkhulu fiha aidan, wa yadkhulu fiha aidan an yasma'a rawi al haditha min shaykhihi illa tarfan minhu fa yasma'ahu an shaykhihi biwasitatin fa yarwiyahu anhu rawin taman bihadfil wasitati. Masuk pula dalam bentuk ini yasma'a rawi al haditha min shaykhihi, seorang rawi mendengar hadis dari syekhnya, illa tarfan min, kecuali potongan darinya, ada potongan kalimat yang dia tidak dengar dari syekhnya itu. Fayasma'ahu an syekhihi biwasithah. Maka potongan itu dia dengar dari syekhnya tetapi melalui perantara. Sama. Jadi misalkan rawi A ini hadar anhu misalkan mawathilu bi hada A. Nah, A ini mendengar dari syekhnya yaitu C satu hadis, syekhnya C satu hadis diriwayatkan darinya, ya, atau katakan misalkan Muhammad diriwayatkan dari Zaid, tamam, Muhammad diriwayatkan dari Zaid, perempuan saja namanya, baik, dia mendengar hadis itu kecuali potongan kalimat tertentu dia tidak dengar dari syekhnya kecuali melalui perantaraan Yazid. Potongan itu juga dia miliki tetapi tidak dia langsung dengar dari Zaid tadi syekhnya, tetapi dia dengar melalui perantaraan Yazid. Fa yasma'ahu anwa an syekhi bi wasithah. Fa yarwiyahu anhu rawin. Kemudian datang fulan, datang Zuhair misalkan. Dia meriwayatkan dari siapa tadi? Dari Muhammad meriwayatkan hadis itu dengan utu dengan satu sanad bihadfil wasithah, dengan membuang wasithah Yazid, padahal ya itu melalui perantahan ya Yazid. Berarti yang terjadi idraj ini, idraj termasuk idraj sanad. Naam. Al-thalithatu an yakuna lada rawi matnani mukhtalifani bisnadaini mukhtalifaini. Baik. Yang ketiga, di sisi rawi itu ada dua matan yang berbeda dengan dua sanad yang berbeda. Tamam. Fayarwiyahu. fayarwiyahu rawin anhu fayaktasiru ala ahadil isnadaini. Kemudian ada rawi yang meriwayatkan dari rawi itu, ada muridnya meriwayatkan dari dia dan mencukupkan dengan satu sanad, padahal harusnya masing-masing matan dua sanad, masing-masing ada sanadnya. Ternyata dua matan itu diriwayatkan dengan satu sanad. Fayarwiyahu rawin anhu fayaktasiru ala ahadil isnadain. Salah satu dua sanad itu dia pakai dua matan digabung. Sama? Nah. Au yarwiya ahadal hadithaini bisnadihi al-khasi bihi lakin fihi minal matn al-akhari ma laysa fil awwali. Baik. Au yarwiya ahadal hadithain, atau muridnya ini, rawi yang meriwayatkan darinya, muridnya meriwayatkan salah satu dari dua hadith, dari dua matan itu, salah satu saja, bukan digabung dua matan, salah satunya saja, bi isnadihil khassi bi, dengan sanadnya memang khusus untuk matan itu, di sini benar, sampai sini benar. Tamam. Lakin fihi, akan tetapi padanya dia campur, dia sisipkan minal madnil akhar, dari matan yang lain, ma laisa fil awal, yang tidak ada di awal. Tamam. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama, dua matan dicampur utuh dengan satu sanad. Yang kedua, matan dengan sanadnya itu sudah benar. Memang itu sanadnya dengan matan itu. Tetapi dia juga mengambil matan yang satunya dengan sanad yang lain, sebagiannya tapi diambil, dia campurkan ke situ. Lakin fihi minal matnil akhar ma laysa fil awal. Jadi yang kedua ada idraj sebagian matan ke matan yang sebenarnya dengan sanadnya yang sudah benar, tapi seharusnya matan tambahan ini tidak dimasukkan di situ karena itu diriwayatkan dengan sanad yang tersendiri. Nah. Ar-rabi'atu an yasuq rawil isnada fayaridu lahu aridun fayaqula kalaman min indihi fayadhunnu man sami'ahu annahu minal hadithi fayarwiyahu bidhalika al isnadi. An yasuq rawil isnada, yakni seorang rawi sedang menyampaikan sanad. Dia sedang menyampaikan sanad ini. Faya'ridu lahu 'arid. Fayaqulu kalaman min indi. Kemudian ada orang yang menyela. Atau faya'ridu lahu 'arid, yakni ada sesuatu yang menyela gitu. Tamam. Faya'ridu lahu 'arid, terjadi sesuatu begitu. Bagaimana menggambarkannya? Dia sedang menyampaikan suatu sanad, kemudian terjadi sesuatu ya di luar apa yang dia sampaikan ini. Nah, ada sesuatu gitu, akhirnya dia mengomentari terkait dengan sesuatu yang terjadi saat itu. Fayaqulu kalaman min indi, maka dia mengucapkan ucapan dari sisinya. Kan terkadang begitu, sedang menyampaikan sanad, kemudian ada sesuatu yang terjadi di majelis misalkan, ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, kemudian dia mengucapkan suatu ucapan terkait dengan sesuatu yang terjadi itu, tidak ada kaitannya dengan sanad yang sedang disampaikan. Itu maksudnya fa'idahu aridun fayaqulu kaman min fayadhunnu man sami'ahu, masalahnya fayadhunnu man sami'ahu annahu min al-hadith, maka yang mendengar ucapannya itu menyangka itu bagian dari hadis yang sedang dia sampaikan, padahal tidak ada kaitannya. Fayarwiyahu bidzalikal isnad, maka dia yang menyangka itu tadi bagian dari hadis, dia riwayatkan dengan sanad tersebut. Nah, ini terjadi pada orang yang tidak tanggap gitu ya. Lalai dia. Dia tidak bisa memisahkan ini. Tadi syekhnya berbicara sebenarnya sedang mengomentari sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Nah, Sebenarnya itu bukan hadis. Tamam. Akhirnya dia sisipkan masuk ke sanad itu padahal bukan bagian dari hadis. Tayyib naktafi bihadza. Barakallahu fikum. Sisa kaifa yu'rafu al-idraj? Asbabul idraj dan yang terakhir nanti tentang hukum al-idraj. Naam. Barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah.